ذلك أن المسلمين في هذا الزمان لا يعانون من قلة عدد ولا من قلة موارد ولا من قلة مصادر، وإنما أخشى أن يكون ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة عددهم، أخشى أن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أي كما يتداعى الأكلة على لقم العيش. قالوا أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله، يعني هل نحن قليلون؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعلمون الزبد الذي يقذف به السيل غثاء لا فائدة فيه، فكثرة العدد بدون كيان يشبهون غثاء السيل الذي حذر من التشبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا يكفي التباكي على الماضي، لا يكفي أن نبكي على الماضي ونقول فعلنا وفعلنا، كنا وكذا وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا وكنا فعلنا وقدمنا وفعلنا وفعلنا. لا نقول، لا نتفاخر بالأمجاد الماضية دون عمل دؤوب للعودة إلى قوتنا وإلى مصادر قوتنا. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقولها أنا ذا. والمقصود يا عبد الله أن نعود إلى العهد الذي كانوا عليه إذا أردنا العزة والقوة وإذا أردنا الخير والسؤدد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صدر صدرات قوم المسلمين يكتل سنتيكا مع الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya di zaman sekarang ini kita dapati kaum muslimin bukanlah permasalahan terbesar yang ada pada diri mereka adalah kurangnya jumlah atau kurangnya sumber-sumber penghasilan atau kurangnya potensi-potensi alam yang ada pada diri mereka. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah tidak ada nilai agama yang kuat yang ada pada diri mereka. Maka hal ini dikhawatirkan, termasuk apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan ini, beliau bersabda: "Yushiku antada'a alaikumul umur." Dikhawatirkan kalian akan dikerumuni, akan dikerumuni oleh umat-umat, oleh musuh-musuhmu, sebagaimana orang-orang yang mengerumuni hidangan makanan, sebagaimana manusia berlomba-lomba dalam makanan mereka. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, amin hilatin nahnu yawman ini, ya Rasulullah, apakah karena kami jumlahnya pada waktu itu sedikit sehingga gampang dikerumuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bal antum yawman idzin katsir." Justru kalian jumlahnya pada waktu itu sangat banyak. Jumlahnya mayoritas, tidak sedikit. Akan tetapi kualitas dan nilai kalian cuma seperti busa, seperti buih yang dibawa oleh aliran air. Kalian melihat bagaimana buih, meskipun dia banyak, tapi tidak mempunyai nilai. Tidak mempunyai arti dan kekuatan. Maka oleh karena itu, di sini kita harus memahami bagaimana jalan untuk mengembalikan kekuatan kita, bagaimana cara atau metode untuk mengembalikan kejayaan kita, untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin, yang dengan itu kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala. Tidak perlu kita mengatakan atau kita mengingat hal-hal yang telah lalu. Tidak perlu kita mengatakan dulu kita bisa berbuat begini, dulunya kita punya kemuliaan seperti ini, dulunya kita pernah berjaya seperti ini. Tetapi kita harus berbuat saat ini untuk mengembalikan kemuliaan tersebut. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan dulu bapakku bisa berbuat seperti ini dan seperti ini. Tapi seorang pemuda itu adalah yang bisa mengatakan inilah aku bisa melakukan seperti ini. Maka oleh karena itu kita memahami bagaimana cara mengembalikan kejayaan tersebut dengan mengembalikan kepada pemahaman dari pemahaman yang benar yang telah ditempuh oleh orang-orang yang saleh sebelum kita, sebagaimana ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala yang mengatakan tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman kecuali dengan perbaikan, kecuali dengan pemahaman yang telah memperbaiki umat di awal zaman ini, umat di generasi pertama umat Islam ini. بعد هذا أيها الإخوة في الله أود أن ألخص بعض أسباب العزة في نحو 10 نقاط أو تزيد قليلا، وهذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل ذكر الأسباب الأهم، وإلا فقد تبقى أسباب كثيرة تجب علينا مراعاتها والتنبه لها. السبب الأول العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بل وتعلم العلوم الكونية أيضا التي تكون عونا لكم على طاعة الله وعونا للمسلمين على النهوض بالمجتمعات الإسلامية حتى لا يكونوا عالة على غيرهم. Selanjutnya, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, di sini saya ingin menyebutkan ringkasan atau kesimpulan dari beberapa sebab-sebab untuk meraih kemuliaan dan kejayaan Islam. Ada sekitar 10 sebab atau lebih sedikit. Tentu ini bukanlah membatasi, akan tetapi saya hanya akan menyebutkan beberapa sebab yang paling penting yang kita perhatikan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Sebab yang pertama adalah al-ilmu wa ta'allum, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini juga mempelajari ilmu-ilmu dalam urusan dunia yang bermanfaat untuk membantu kita dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu kaum muslimin dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia mereka, untuk memajukan kehidupan mereka dalam urusan-urusan dunia mereka. فالعلم نور يضيء للمسلم طريقه، وإذا جمع بين العلم الشرعي والعلوم المادية المفيدة للمسلمين أضيء له الطريق، فإن العلم نور. يقول الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan seorang muslim. Maka jika seorang muslim menggabungkan, menghimpun antara belajar, memahami ilmu agama, petunjuk Allah dan Rasulnya, juga mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat untuk membantu ketaatan kepada Allah, maka ini akan menerangi jalan mereka dalam kehidupannya. Ilmu adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab wa mal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelumnya wahai Rasulullah, sebelum turunnya petunjuk Allah wahai Rasulullah, kamu tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Tetapi Allah menjadikan petunjuknya sebagai cahaya untuk memberikan penerangan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. والذي يطلب العلم ينال ميزات عظيمة لعلي أذكر بعضا منها. الميزة الأولى أنه يعبد الله على بصيرة، بحيث لا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، فلا يعبد الله بالجهل. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزكي كما زكى، ويحج كما حج، ويصوم كما يصوم، ويوحد قبل ذلك كما وحد الله سبحانه وتعالى، لأنه يبني عبادته على نور من الله وبرهان. وهذا هو معنى قول التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عندما جاءه جماعة فقالوا: أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن، لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ فقال: المخرج منها تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا له: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. بمعنى أنه لا يعمل عملا إلا إذا كان له دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. Seorang hamba yang selalu mempelajari ilmu agama, yang selalu mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan meraih beberapa keistimewaan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keistimewaan tersebut, pertama, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ilmu dan petunjuk yang jelas. Dia akan beribadah kepada Allah di atas ilmu yang jelas. Dia akan selalu melangkah, meletakkan kakinya di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan atau dengan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah kepada Rasulullah kepada semua manusia, "Inilah jalanku. Inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu yang mendalam, di atas pengetahuan yang jelas, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Maka seorang yang selalu belajar petunjuk Allah, dia akan melaksanakan salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat. Dia akan menunaikan zakat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan zakat. Dia akan berhaji sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji. Bahkan sebelum itu, dia akan melaksanakan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Dia akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk yang jelas, di atas argumentasi yang jelas. Maka ini merupakan keistimewaan besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang tabi'in yang mulia, Talha bin Hadid, semoga Allah merahmatinya, ketika sekelompok orang datang untuk bertanya kepada beliau. Sekelompok orang datang bertanya kepada ulama besar dari kalangan tabi'in yang mulia ini, mereka berkata, "Wahai Syekh, sungguh telah muncul di tempat kami fitnah-fitnah yang besar yang bisa merusak agama. Maka bagaimana jalan keluar untuk menghadapi fitnah-fitnah yang merusak tersebut?" Maka Imam Talha bin Hadid ini berkata, jalan keluar untuk menghadapinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali bertanya, Mereka kembali bertanya, jelaskan kepada kami apa pengertian takwa itu. Maka Qadhi Hafiz rahimahullah taala berkata, takwa itu adalah antamala billah ala nurin min Allah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah, karena kamu mengharapkan pahala keutamaan di dunia. Dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah juga di atas cahaya dan petunjuk dari Allah, karena kamu takut siksaan, hukuman di sisinya. Jadi seseorang itu mengamalkan petunjuk Allah, mengamalkan kebaikan berdasarkan dari argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. والميزة الثانية التي تميز من يطلب العلم أنه يضاعف له الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإن له أجر عمله كما أن له مثل أجر كل من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فإذا علمت أحدا أمرا من أمور الدين أو سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت علمت واحدا وهو علم عشرة، والعشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، والألف علموا ملايين، فأنت لك يضاعف لك الأجر بمقدار أجر هؤلاء كلهم. Kemudian keistimewaan yang kedua orang yang mempelajari petunjuk Allah adalah dilipat gandakan pahala kebaikan yang didapatkannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mendapatkan pahala dari amal kebaikan yang dikerjakannya, dan juga dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mempelajari darinya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang diajarkan kepadanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengawalkan saat petunjuk tersebut tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Maka jika engkau wahai hamba Allah mengajarkan petunjuk Allah kepada seseorang, kemudian seseorang ini mengajarkan kepada 10 orang misalnya, yang 10 orang mengajarkan kepada 100 orang, yang 100 lagi mengajarkan kepada 1000 orang, yang 1000 kepada jutaan orang dan seterusnya, maka kamu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala dan keutamaan mereka sendiri. والميزة الثالثة أن طالب العلم لا ينتهي عند حد، بل يطلب العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فطالب العلم لا يشبع منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ولا سيما إن سخره في طاعة الله وفيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فإن من شعر أنه قد علم فليعلم أنه جاهل تماما. يقول بعض السلف: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. Kemudian keistimewaan keutamaan yang ketiga, seorang penuntut ilmu tidak akan merasa bosan ketika mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan terus belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah bosan melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih: man human la yushba'an, ada dua kegemaran, ada dua kesenangan yang tidak pernah menjadikan manusia merasa bosan, yaitu orang yang menuntut ilmu dan orang yang berambisi mencari harta. والميزة الرابعة وسنقف عندها وإلا فالميزات كثيرة. الميزة الرابعة أن طالب العلم الذي يعمل بعلمه إذا سلك طريقا يطلب فيه العلم فهو موعود بالجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Kemudian keistimewaan yang keempat yang ini kami jadikan keistimewaan yang kami sebutkan yang terakhir, yang terakhir karena banyak keistimewaan dan keutamaan yang lain, yaitu seorang penuntut ilmu yang menjadikan dalam menuntut ilmunya untuk mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijanjikan untuk dimudahkan masuk ke dalam surga sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk mencapai surga. As-sababu tsani min asbabi 'izzati al-muslimin wa tamkinihim هو تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بل والبدء به قبل أي دعوة أخرى، فإنه محور دعوة الرسل، وإنه من أجله وإنه الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنه هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. Kemudian melanjutkan pembahasan atau penjelasan yang sebelumnya tentang sebab-sebab untuk meraih kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin. Yang kedua adalah sebab yang kedua adalah berusaha untuk mewujudkan, merealisasikan pengandalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menjauhkannya dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Mendahulukan dakwah, ajakan kepada tauhid sebelum ajakan kepada hal-hal yang lain. Karena ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepada-Ku semata-mata. Maka ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul, tujuan diturunkannya semua kitab-kitab suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan inilah binasa orang-orang yang binasa dan akan hiduplah hati-hati orang-orang yang dikehendaki hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa أية دعوة لا تنطلق من التوحيد فهي دعوة خاطرة مهما زركشها أهلها، وأي عمل لا يبنى على التوحيد فهو عمل فاسد ولا يمكن أن يكتب له النجاح. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فلا نلتفت إلى تلك الدعاوى التي تريد أن تجمع المسلمين على غير التوحيد، فإنها دعاوى باطلة ولن يكتب لأهلها النجاح. وإن التوحيد هو الركن الركين والحصن الحصين الذي به تسعد الأمة، وبه ترقى، وبه تتقدم، وبه تنجح دعوتها، وبه تستعيد سؤددها. Kemudian kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, maka semua seruan yang tidak dilandasi dengan tauhid itu akan sia-sia dan tidak berarti. Semua amalan yang dibangun tidak dengan tauhid memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan yang rusak yang tidak akan membawa kepada keberhasilan. Semua segala sesuatu yang dibangun di atas selain tauhid tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am man man hassasa bunyanahu ala syafa zulukin harin falharbi fi nari jahannam. Apakah orang-orang yang menjadikan landasan atau fondasi bangunannya, fondasi amal yang dilakukannya di atas ketakwaan dan mengharapkan keridhaan Allah lebih baik daripada orang-orang yang menjadikan landasan atau fondasi bangunannya di atas kekufuran kehancuran yang kemudian dirumuskan bersamanya ke dalam neraka jahanam? Maka tidak akan mungkin ada kebaikan bagi umat ini jika tidak memulai dengan dakwah tauhid, tidak menjadikan landasan kegiatan mereka di atas tauhid penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tidak terlandaskan tauhid itu adalah batil, tidak akan membawa kepada kebaikan, maka tidak akan mungkin kaum muslimin mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka tanpa memperbaiki atau memberikan perhatian kepada tauhid, upaya memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. انتهى خلاص الأذان وصل قريب بعد صلاة العشاء نواصل إن شاء الله تعالى وربما نختصر نقاط العشر إن شاء الله تعالى أثناء بعد صلاة العشاء إن شاء الله وفيكم بارك